Al-Qa'idatul Khamisah As-Sifatu Subutiyatu Tanqasimu ila Kismaini Dhatiyatu wa Fi'liyatu Fadhatiyatu Hiya allati lam yazal wa la yazalu Muttasifan biha Kal'ilmu wal-Qudrati Kal'ilmi wal-Qudrati wa-Sam'i كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والبصري والبصري والبصري والبصري والبصري والبصري والعزة والحكمة والعلو والعظمة والعظمة والعظمة والعظمة والعظمة ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين والعينين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، كتاب melanjutkan pelajaran القواعد المثلى. Kali ini di القاعدة الخامسة من قواعد صفات الله عز وجل. القاعدة الخامسة قاعدة ini tentang قاعدة atau tentang الصفات الثبوتية. Sudah kita pelajari alhamdulillah di dua pekan lalu sifat sifat Allah عز وجل ada terbagi menjadi dua, sifat ثبوتيه dan sifat منفيه atau sifat سلبيه. Sifat thubutiyah itu adalah sifat-sifat yang telah tertetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau sifat salbiyah, sifat yang dinafikan oleh Allah Ta'ala atau Rasulnya dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Seperti la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tidur, ngantuk, itu ternafikan dari Allah Azza wa Jalla sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini sifat thubutiyah dan kaidah sebelumnya sifat thubutiyah itu semuanya sifat madah wa kamal. Sifat terpuji dan sifat kesempurnaan. Kali ini kita membahas pembagian sifat thubutiyah. Sifat thubutiyah. As-sifat thubutiyah tanqasimu ila qismain. Terbagi menjadi dua, dzatiyah wa fi'liyah. Dzatiyah wa fi'liyah. Berarti ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Dan sifat dzatiyah nanti terbagi menjadi dua. Sifat khabariyah dan sifat ma'nawiyah. Atau sifat ma'nawiyah dan sifat khabariyah. Terbagi menjadi dua. Ya. Begitu. Jadi ada sifat pertama dari awal, sifat Allah Azza wa Jalla terbagi menjadi dua sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Sifat thubutiyah terbagi menjadi dua, sifat ma'nawiyah dan sifat khabariyah. Sahih. Ya, seperti itu. Afwan. Sifat thubutiyah terbagi menjadi sifat dzatiyah dan sifat apa? Fi'liyah. Dan sifat dzatiyah terbagi menjadi sifat ma'nawiyah dan sifat khabariyah. Ya, begitu. Metanya seperti itu. Jadi hafalkan peta itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah fa dzatiyatu hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Ma lam yazal atau ma lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Yaitu sifat yang Allah Ta'ala masih atau Allah Ta'ala masih tersifati dengannya dan selalu tersifati dengannya. Masih tersifati dengannya dan selalu tersifati dengannya. Ya, gimana bahasa Indonesia-nya? Ada yang punya terjemahan? Hah? Ada yang bawa terjemahan enggak? Gimana? Jerman gimana terjemahan? Sifat yang? Iya, sama. Senantiasa dan selamanya ada pada Allah. Senantiasa dan selamanya Allah tersifati dengannya. Masih tersifati dengannya dan akan selalu tersifati dengannya. Tidak akan luput pada dirinya sifat-sifat tersebut, tidak akan luput dari dirinya sifat-sifat tersebut. Ka al-ilm, contohnya al-ilm, ilmu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memiliki ilmu tentang segala sesuatu yang Dia ciptakan dan akan terus tersifati dengan ilmu. Begitu juga dengan qudrah, kekuasaan, kemampuan, as-sam', pendengaran, kemudian al-basar, penglihatan, al-izzah, keperkasaan, al-hikmah, kebijaksanaan, al-ulu, ketinggian, dan al-azamah. Ya. Dan dengan terisbatnya sifat Allah secara zatiyah, subutiyah ini, ya, tidak bisa dinafikan atau dikurangi, ya, tidak. Misalnya sifat al-ulu, Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan ketinggian. Dan kemudian Allah Rasulullah mengabarkan Allah taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Turunnya di sini apakah menjadikan Allah taala ketika Dia turun dengan masyiahnya, dengan kehendaknya Allah taala turun ke langit dunia, apakah menjadikan ketika itu sifat ulu Allah taala hilang? Hah? Paham enggak pertanyaannya? Allah taala turun ke langit dunia sementara Allah taala memiliki sifat ulu yang ya memiliki sifat ulu yaitu ketinggian. Apakah ketika Allah taala turun ke langit dunia maka ketika itu Allah sedang tidak tinggi? Tidak. Kenapa? Karena sifat ulu pada Allah taala itu lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Muttasifan biha. Ya. Ya. Yaitu bahwasanya Allah taala senantiasa bersifat tinggi, maha tinggi, dan akan selalu tersifati dengannya. Ya. Begitu, ya. Kemudian misalnya seseorang ditimpa bencana dan dia terus tertimpa bencana tanpa ada pertolongan dari siapapun, bahkan Allah taala tidak menolongnya. Apakah ketika Allah Ta'ala tidak menolongnya, Allah tidak tersifati dengan kudrah? Iya atau tidak? Tidak tersifati. Allah tetap tersifatkan dengan kudrah. Karena kudrah ini sifat zatiyah, sifat subutiyah, zatiyah, dan ini sifat ma'nawiyah. Dan selalu ada pada Allah Ta'ala, senantiasa. Ya? Adapun kenapa Allah Ta'ala tidak menolongnya padahal Allah Ta'ala maha mampu? Karena hikmah Allah Ta'ala, karena hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, taib, ketika Allah Ta'ala menciptakan iblis yang membangkang dan kufur kepadanya, apakah ketika penciptaan iblis tersebut menjadikan Allah Ta'ala tidak tersifati dengan hikmah? Tidak. Mungkin Allah Ta'ala tetap tersifati dengan hikmah, bahkan itu diantara hikmah Allah Ta'ala yang teragung, penciptaan iblis. Ya, hikmah di antara hikmah Allah Ta'ala yang teragung, dan dengan diciptakannya iblis jadi ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang kafir, siapa yang mukmin. Taib. Wa minha as-sifat al-khabariyah. Wa minha yaitu min as-sifat al-dhatiyah, sifat al-khabariyah. Di antara sifat-sifat dhatiyah adalah sifat khabariyah. Yang pertama tadi sebutkan dari al-ilm, al-qudra, al-azamah, ya sahih, as-sama', al-basar, al-ulu, dan seterusnya, itu semua sifat ma'nawiyah, sifat ma'nawiyah. Dan sekarang wa minha as-sifat al-khabariyah, sifat yang bersifat khabariyah, sifat dhatiyah. Khabariyah yaitu sifat yang hanya terisbatkan dari tariq an-nas atau al-khabar, didapatkan dari khabar. Ya. Kalau misalnya tidak ada khabar, maka akal tidak akan bisa secara independen mengenalnya. Ya, dan enggak boleh ada itsbatnya. Yaitu sifat khabariyah di sini sifat yang diambil dari jalur nas, dari jalur khabar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seandainya tidak ada nasnya, maka tidak akan boleh akal untuk mengenalnya. Contoh sifat al-wajah, berkenaan dengan zat Allah tidak? Hah? Berkenaan dengan zat Allah. Apakah Allah Ta'ala senantiasa memiliki wajah? dan masih terus akan memiliki wajah, iya. Tapi kita tidak boleh mengisbatkan adanya wajah Allah kecuali karena ada khabar. Kalau ada khabar, udah enggak usah ngomong. Iya kan? Misalnya masalah misalnya perut, tidak ada khabar tentang itu. Iya kan? Tidak ada khabar tentang itu. Maka ketika tidak ada khabar, maka tidak boleh berbicara tentang itu. Adapun sifat ma'nawiyah, maka ini tentu kelaziman dari yang maha hidup, yaitu memiliki pendengaran, pengetahuan, ilmu, dan seterusnya. Maka itu sifat zatiyah ma'nawiyah. Adapun sifat zatiyah khabariyah, maka itu betul-betul bergantung pada nas. Kalau misalnya tidak ada nas, maka tidak boleh ada penetapan, dan akal tidak boleh menjangkaunya kalau tidak ada nas. Kalau tidak ada nas, ya. Begitu. Paham di sini insyaallah? Bedanya antara sifat khabariyah dengan sifat ma'nawiyah. Dan juga sifat ma'nawiyah itu memang berbeda dengan sifat khabariyah. Kalau antum lihat, sifat khabariyah al-wajh wal yadain wal ainain, ya. Ya atau tidak? Beda enggak kira-kira? Kalau sifat ma'nawiyah itu yang menunjukkan suatu makna. Kalau di kita, apakah kita di manusia memiliki sifat ma'nawiyah atau tidak? Memiliki enggak sifat ma'nawiyah? Antum punya enggak kekuatan? Punya. Antum punya apa lagi? Sifat ma'nawiyah antum apa kira-kira? Mendengar, pendengaran punya, pendengar, penglihatan punya, semua itu sifat ma'nawiyah. Ya, kemudian beda nggak sifat ma'nawiyah dengan mata antum, jenggot antum, kumis antum, rambut antum? Itu sifat bukan? Sifat memiliki kumis, memiliki jenggot dan seterusnya. Sifat ini disebut apa? Sifat fisik kalau di kita, atau kalau di kita di manusia disebut, bisa disebut sebagai ajza atau ab'ad. Ajza atau ab'ad, bagian-bagian tubuh kita, ya, ya, bagian-bagian dari tubuh kita seperti kumis, mulut, bibir, gigi, ya, memiliki gigi, memiliki mulut, memiliki bibir, itu semua sifat untuk zat kita, ya, yang merupakan partikel atau bagian dari tubuh kita. Tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala boleh enggak kita mengucapkan seperti itu? Tidak boleh, melainkan diistilahkan di sini adalah sifat khabariyah. Berarti itu tidak. Enggak boleh kita bilang sifat jismiyah, enggak boleh. Ya, itu baru mujassimah itu namanya. Atau sifat jasadiyah, enggak. Tapi sifat khabariyah. Kalau di kita, di perspektif manusia untuk manusia, maka itu sifat jismiyah kita. Jism kita memiliki bulu, ya, bulu ketiak, memiliki tangan, memiliki ini sifat jismiyah kita. Apakah perlu ditetapkan sifat jismiyah untuk manusia ini melalui khabar, nas? Perlu enggak? Enggak perlu, karena sudah musyahad, terlihatkan, ya. Sudah kelihatan antum punya mata. Apakah tunggu nas dulu dari wahyu? Enggak. Maka cukup melihat, oh ini dia antum tersifati dengan memiliki dua mata. Adapun untuk Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita mensifatinya dengan sifat khabariyah? Nunggu nas. Kalau tidak ada nas, enggak boleh kita ngomong. Iya. Yeah. Ngerti di sini insyaallah, ya. Iya. Yeah. Baik, lanjut tafadhol. Baik. Wal fi'liyah. Sekarang macam kedua dari sifat thubutiyah. Yang kedua adalah sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Segala yang Allah perbuat, maka itu diantara menunjukkan sifatnya. Tapi sifat fi'liyah. Adapun sifat fi'liyah ini, sifat perbuatan, berbeda dengan sifat zatiyah. Kalau sifat zatiyah itu senantiasa ada pada Allah dan akan selalu ada pada Allah. Tapi kalau misalnya sifat fi'liyah itu diikat dengan yang namanya masyiah. Hiya allati tata'allaku bimasyiatin, in syaa fa'alaha wa in syaa lam yaf'alha. Ya, in syaa fa'alaha wa in lam yasha' lam yaf'alha. Ya, fi sifat fi'liyah itu sifat yang bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. In syaa fa'alaha, kalau Allah berkehendak ya Allah akan melakukan. Wa in syaa lam yaf'alha, kalau Allah berkehendak tidak melakukan. Contoh al-istiwa 'alal 'arsy, beristiwa di atas 'arsy, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pernahkah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beristiwa di atas 'arsy? Ketika menciptakan langit dan bumi, ya kan? Kemudian barulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas 'arsy. Jadi semau Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat istiwa Allah ta'ala ini sifat thubutiyah atau sifat salbiyah? Thubutiyah. Walaupun ya kaum muslimin mengisbatkan sifat ini, tetapi sebagian dari kaum muslimin mentahrif sifat ini. Taib, mentahrif makna sifat ini. Istiwa berarti sifat thubutiyah yang zatiyah atau fi'liyah. Fi'liyah. Kenapa tidak zatiyah? Karena sifat ini bergantung pada masyiah. Kalau Allah Ta'ala tidak ingin beristiwa, ya kalau Allah ingin beristiwa, ya beristiwa. Jadi bergantung pada masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah sebelumnya Allah Ta'ala tidak beristiwa sebelumnya? Pernah. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya kan? Dan juga Allah Ta'ala menciptakan langit atau bumi, fumastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Taib, istiwa ala al-arsh. Nah, di sini sifat subutiyah fi'liyah. Sifat fi'liyah itu ma tata'allaku bimasyiatihi, in syaa fa'alaha wa in lam yasha' lam yaf'alha, atau in syaa fa'alaha wa in syaa lam yaf'alha. Begitu. Okay. Kemudian wan nuzul ila samai dunya, turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia ini apakah sifat zatiyah? Dia sifat fi'liyah. Ya, dia sifat fi'liyah. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ya bisa juga Allah, ya di sini akan nanti akan ada kaidah. Waqad takunu sifat dzatiyah fi'liyah bi'tibarain. Kadang-kadang suatu sifat Allah Ta'ala bisa disebut sifat dzatiyah sekaligus bisa disebut sifat fi'liyah juga, kalau ditinjau dari dua sisi. Ya, nanti akan kita pelajari habis ini insyaallah ta'ala. Tapi sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah sudah hafal? Faham di sini? Jadi ada sifat, ada dari awal sifat-sifat Allah, ada sifat thubutiyah dan ada sifat salbiyah. Sifat thubutiyah itu sifat yang diterangkan ada pada Al-Quran dan Sunnah, ditetapkan. Kalau sifat salbiyah, sifat yang dinafikan. Yang menafikannya siapa? Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian sifat thubutiyah terbagi menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Dan sifat dzatiyah terbagi menjadi dua, yaitu sifat ma'nawiyah dan sifat khabariyah. Ya, sifat ma'nawiyah itu berarti sifat apa di sini sifat ma'nawiyah? Sifat yang menunjukkan suatu makna. Sifat yang menunjukkan suatu makna. Dan kalau sifat ma'nawiyah ini di manusia, kita punya sifat ma'nawiyah, itu bukan merupakan ajza atau juz, bukan merupakan bagian dari tubuh, ya. Maka dia sifat makna. Kemudian ada sifat khabariyah, yang mana sifat ini hanya bergantung pada khabar nas, ya, tidak sama sekali akal menjangkaunya dan tidak boleh membicarakan ada sifat ini kecuali kalau ada nas yang membicarakannya. Betis misalnya, sapo betis, ya, kalau kita nggak tahu nggak boleh kita tetapkan, tetapi karena ada nasnya maka dia menjadi sifat apa? Khabariyah. Sifat zatiyah bukan? Iya, zatiyah. Apakah Allah Ta'ala tersifatkan dengan memiliki betis? Iya, senantiasa akan terus-terus seperti itu. Nah, berarti itu sifat zatiyah, dan karena bergantung pada khabar maka sifat khabariyah. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Apakah boleh kalau orang belum tahu akan adanya kedua tangan Allah, boleh enggak diisbatkan? Belum boleh sampai menunggu dia tahu ada dalil tentang itu. Iya, jadi bergantung pada pengetahuannya tentang khabar, tentang nas. Ternyata ada dalilnya, ikhlas diisbatkan. Apakah Allah Ta'ala senantiasa tersifati dengan memiliki kedua tangan? Iya. Apakah selalu? Selalu. Baik. Apakah memiliki kedua tangan ini bergantung pada kehendak Allah Ta'ala? Tidak, karena sudah sifat zatiyah, khabariyah, dan Allah Ta'ala selalu tersifati dengan itu. Akhwan, zatiyah, khabariyah, sorry. Zatiyah, khabariyah. Dan yang namanya sifat zatiyah akan selalu tersifati dengan itu. Adapun sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah namanya sifat apa? Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Baik, lanjut tempat istimewa. Waqad takunu sifatu dzatiyatun fi'liyatun bi'tibarain. Kal kalami fa innahu bi'tibari asluhu sifatu dzatiyah. Bi'tibari aslihi. Fa innahu bi'tibari aslihi sifatu dzatiyah. لأن الله تعالى لم يزل ولا يزل متكلما وباعتبار أحد الكلم صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكل صفات تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز أن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قال المؤلف رحمه الله وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين. Kadang-kadang ada aja sifat Allah Taala yang ذاتية sekaligus فعلية juga dia. Sifat ذاتية dan bisa disebut juga فعلية. Tapi dia zatiyah juga. Dia senantiasa ada pada Allah dan masih terus akan ada pada Allah. Tidak terpisah dari Allah sifat-sifat tersebut. Tapi juga merupakan sifat fi'li yang bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah Allah Taala tersifati dengan mengampuni? Hah? Dari dulu ya atau tidak? Masih dan akan terus. Iya. Tapi itu bergantung pada kehendak Allah tidak? Nah, berarti dia dari sisi keabadian sifat ini dia sifat dzatiyah. Tapi dari sisi setiap pengampunan Allah Taala fi'liyah, bergantung pada masyiat Allah. Begitu juga sifat merizkikan. Allah Ta'ala selalu merizkikan, selalu. Dari dulu, sekarang masih, dan akan terus selamanya. Sampai di jannah juga Allah Ta'ala rizkikan. Tapi merizkikan ini bergantung pada kehendak Allah. Kalau Allah tidak melakukan, ya enggak bakal Allah merizkikan sesuatu. Gitu kan? وَقَدْ تَكُونُ الصِّفَةُ ذَاتِيَةً فِعْلِيَةً بِاعْتِبَارَيْنِ. Dari dua sisi, yaitu dari sisi asalnya Allah Ta'ala memiliki sifat tersebut, berarti sifat dzatiyah. Tapi dari sisi di setiap dari perbuatan untuk sifat dzatiyah tersebut, maka itu sifat fi'liyah. Kita lanjut. Kal kalam, seperti berbicara. Ya, seperti berbicara. Fa innahu bi'tibari aslihi sifatun dzatiyah. Dari segi asal Allah Ta'ala memiliki sifat dzatiyah al-kalam. Iya. Apakah Allah Ta'ala berbicara? Iya. Senantiasa tersifat imannya? Iya. Terus selamanya tersifat iman itu. Dan tidak terpisah dengan sifat tersebut. Lianna Allah Ta'ala lam yazal wa la yazalu mutakallima. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu masih dan akan terus memiliki sifat kalam. Menjadi mutakallim, yaitu berbicara, tersifati dengan berbicara. Itu dari segi apa? Zatiyahnya. Wa bi'tibari ahadil kalami sifatun fi'liyah. Tapi kalau ditinjau dari segi every single of kalam, setiap perbuatan kalamnya, dari segi itu, maka itu adalah sifat fi'liyah. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara sesuai dengan kehendaknya, bergantung pada masya Allah. Kalau Allah Ta'ala ingin berbicara, Allah berbicara. Ya, begitu. Khalas, begitu aja ngomongnya. Kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk mengatakan sesuatu, maka Allah akan mengatakan. Ya, baik. Faham di sini? Jadi ada sifat dzatiyah, sifat fi'liyah, dan beberapa sifat itu di keumumannya, asalnya dia tersifati dengan, atau dia disebut dengan sifat dzatiyah. Tapi di setiap perbuatan tersebut dia merupakan sifat fi'liyah karena berkaitan atau bergantung pada kehendaknya. Oke. Li'anna al-kalama yata'allaqu bimasyiatihi. Yatakallamu mata syaa'a aina syaa'a. Astagfirullah. Yatakallamu mata syaa'a bima syaa'a. Karena al-kalam, sifat kalam, itu juga bergantung, perbuatan kalam tergantung dengan masyiah Allah. Kehendak Allah, yatakallamu, dia berbicara, matasya'a, kapanpun dia ingin, bimasya'a. Dengan apapun kalam yang dia inginkan, terserah Allah Ta'ala. Ya, gitu ya. Kama fi qawlihi Ta'ala, sebagaimana firman Allah, innama amruhu, jika arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin menginginkan sesuatu, maka Allah tinggal bilang kun, jadilah, maka jadilah dia. Lihat di sini diikat, ya, idza, jika, diikat dengan kejikaan, ketika kapan, diikat dengan iradah, ya. Iradah apa? Iradah kauniyah. Karena sudah pernah jelaskan ke antum, masyiah itu sama dengan iradah kauniyah. Maka jika Allah Ta'ala menginginkan, Allah bicara, kun, jadilah itu, jadilah. Ya, paham di sini insyaAllah. Dan Allah Ta'ala maha bijak untuk semua sifat fi'liyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha bijak untuk semua sifat fi'liyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kapan Allah mau merizkikan, terserah enggak? Terserah. Terserah antum minta sekarang rezeki misalnya istri yang soleh. Belum dapat. Dapatnya istri yang enggak solehah. Nah, istri kedua baru solehah. Allah kasih itu rezeki itu. Kapan? Nanti 2 tahun lagi misalnya. Nah, merezekikan 2 tahun lagi itu sifat dari bi'tibar. Dari segi perbuatan merezekikan ketiga itu sifat apa? Fi'liyah. Bergantung pada kehendak Allah. Dan perbuatan itu, yaitu merezekikan di masa itu, 2 tahun lagi itu tabi'ah li hikmatillah. Yang mengikuti dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya enggak? Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan rizki. Baik, membentangkan rizki ini, ia memberizkikan ini, ia sifat fi'liyah. Tapi bergantung pada liman yasha', bagi yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Begitu juga inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah mengampuni selain dosa syirik, tapi itu berkaitan dengan masyiah Allah Ta'ala. Iya kan? Kalau Allah berkehendak diampuni, kalau enggak berkehendak ya enggak diampuni. Baik, jadi maghfirah, pengampunan Allah. Apakah Allah tersifati selalu dengan maghfirah? Ya. Berarti kalau ditinjau dari sini berarti sifat apa? Zatiyah. Khabariyah atau apa? Ma'nawiyah. Tapi kalau dilihat, ditinjau dari setiap perbuatan mengampuni, maka dia sifat fi'liyah. Karena bergantung pada masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad takunul hikmatu ma'lumatun lana. Kadang-kadang hikmah dari perbuatan Allah itu ma'lum di kita. Maksudnya kita mengetahuinya. Mengetahui hikmah dari atau kebijaksanaan atau hikmah dari perbuatan Allah tersebut. Hikmah dari Allah Ta'ala menciptakan iblis misalnya. Ketahuan ya hikmahnya? Banyak hikmahnya kita ketahui. Apakah Allah Ta'ala tersifati dengan perbuatan menciptakan? Iya. Selalu? Selalu. Berarti itu sifat apa? Zatiyah ma'nawiyah. Sahih. Allah selalu tersifati dengan menciptakan. Zatiyah ma'nawiyah. Iya tidak. Tapi di setiap perbuatan Allah Ta'ala menciptakan, maka itu sifat. Ya, kalau Allah Ta'ala mau menciptakan, Allah ciptakan. Kalau Allah tidak berkehendak untuk menciptakan, dia enggak bakal diciptakan. Begitu. Dan semua penciptaan dari Allah Ta'ala itu mengikuti dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Ya, begitu. Allah Ta'ala menciptakan apapun, iblis yang jelek seperti yang diciptakan, sekarang yang jeleknya iblisnya atau perbuatan penciptaan? Iblisnya yang jelek. Tapi perbuatan Allah Ta'ala menciptakan iblis bagus atau tidak? Bagus, pasti mulia, ya kan? Karena apa? Karena perbuatan Allah Ta'ala menciptakan iblis tabi'ah, tabi' li hikmatillah. Pasti memiliki hikmah. Gitu. Enak kan kalau misalnya sudah punya pemetaan? Gampang. Ya. Nah, kalau antum enggak murajaah nanti setan membuat antum lupa lagi. Ini kalau sudah tahu kayak gini antum patrikan, hafalkan, ya, antum hafalkan sebagai modal buat kedepannya. Wa qad takunu al-hikmatu ma'lumatan lana wa qad na'jazu 'an idrakiha. Tapi kadang-kadang kita enggak bisa untuk menggapai maksud atau hikmah dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakinnana na'lamu 'ilma al-yaqin, tetapi kita mengilmui dengan ilmu yakin sekali annahu subhanahu la yasha'u shay'an illa wa huwa muwafiqun li hikmatihi lil hikmah. Kita yakini betul-betul, kalaupun kita enggak mengetahui hikmahnya, kita yakini betul-betul dengan ilmu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghendaki suatu pun kecuali pasti itu selaras dengan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Baik, kalau misalnya Allah Ta'ala menghilangkan musibah, itu Allah Ta'ala Ta'ala tersifati dengannya sesuai dengan kehendak Allah. Ya kan? Kalau Allah belum menghilangkan musibah itu, ya, apakah itu kebijaksanaan Allah? Iya. Kapan Allah hilangkan musibah? Misalnya 2 minggu lagi. Baik, Allah hilangkan musibah tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu kenapa baru 2 minggu baru di kabulkan oleh Allah. Kita enggak tahu, tapi kita ilmui dengan yakin bahwasanya enggak mungkin ini Allah Ta'ala lakukan ini baru 2 minggu kemudian kecuali pasti sesuai dengan kebijaksanaan Allah, pasti ada sesuatu. Begitu. Ya. Kama yusyiru ilaihi qauluhu Ta'ala wa ma tasha'una illa ayyasha Allah innallaha kana 'aliman hakima. Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali Allah Ta'ala telah berkehendak. Inna Allaha kana 'aliman hakima, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi semua ini ya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Ta'ala tersifat dengan ilmu. Kalau sifat ilmu ini apa? Zatiyah ma'nawiyah. Fi'liyah bukan dia? Enggak, bukan. Karena enggak bergantung pada kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak mengetahui. Enggak begitu. Ya kan? Hikmah juga begitu, hikmah. Apakah selamanya Allah tersifati dengan hakim, hikmah? Iya. Apakah itu fi'liyah? Bukan. Zatiyah ma'nawiyah. Kalau misalnya hikmah kita bilang fi'liyah, berarti berkehendak, bergantung pada kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah tidak memiliki hikmah. Kalau Allah berkehendak, Allah memiliki hikmah. Enggak gitu kan? Enggak, berarti hikmah ini murni hanya sifat zatiyah khobariyah. Adapun perbuatan merizkikan itu juga zatiyah khobariyah, tapi di setiap rizkinya, di setiap rizkinya fi'liyah. Di setiap perbuatan merizkikan itu sifat fi'liyah. Khalas, paham muslim? Sudah hafal insyaAllah? InsyaAllah ta'ala alhamdulillah atau yarhamkumullah. Alhamdulillah. Coba anda tanya yang pakai kacamata, Syekh. Syekh Reksi, belakangnya Syekh Reksi. Nah, antum. Antum kok udah merasa aja anda bakal nanya antum ya. Baik, antum siapa namanya? Sabirin. Oh, teman antum ini ya. Teman sekamar. Masya Allah. Kok wajah berubah ini? Waktu itu pakai kacamata enggak ya waktu itu? Hah? Oh, Masya Allah. Minus berapa? Usirin tur, Masya Allah. Ana ujian antum ya? Taib. Sifat Allah itu ada yang apa? Dua macam sifat yang ada di Al-Quran atau Al-Sunnah. Yang paling kita pelajari dua minggu yang lalu. Subutiyah dan dan apa? Dan salbiyah. Yang ditetapkan dalam Al-Quran Sunnah itu sifat yang mana? Subutiyah. Taib. Subutiyah terbagi menjadi zatiyah ma'nawiyah, zatiyah dan gitu. Kemudian sifat zatiyah terbagi menjadi baik, zatiyah ma'nawiyah sebutkan contoh basir apa? Al-Basar, amniat. Taib, apakah Al-Basar itu sifat fi'liyah juga? Antum enggak bakal nemuin di buku. Enggak. Kenapa? Tidak harus dengan kehendak Allah. Ya atau tidak? Kalau Allah menginginkan, Allah tidak melihat. Apakah ada sesuatu di bumi ini atau di langit yang tidak Allah lihat? Hah? Enggak ada. Semuanya dilihat oleh Allah. Berarti itu bukan sifat fi'liyah, melainkan walaupun ia melihat itu adalah fi'il, betul. Tapi kita di sini pakai format seperti ini enggak, karena fi'liyah di sini bukan sekedar kita bilang itu perbuatan saja, melainkan bergantung pada rahasia Allah. Gitu kan? Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak melihat gitu. Enggak, tetap akan kelihatan semua. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa fis sama'. Ya kan? Enggak bakal enggak kelihatan. Enggak ada sesuatu yang tersembunyi. Dibilang tersembunyi berarti kan enggak kelihatan, ya kan? Nah. Juga di surat Luqman, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Mau di mana kek itu kecilnya, di langit, di bumi, tetap Allah Ta'ala akan mendatangkan pahala yang berarti Allah melihat. Berarti Al-Basar di sini sifat zatiyah, ma'nawiyah, dan bukan sifat fi'liyah yang bergantung pada masyiah, melainkan akan selalu Allah Ta'ala melihat. Gitu ya. Ada hadiah buat antum nih. Siapa namanya? Pak Sabirin. Insyaallah. Antum Sabirin. Ya. Antum selalu bersama Allah seperti ini, Masya Allah. Inna Allah ma'asabiri. Baik, kita cukup sampai situ untuk kajian Al-Qua'id Al-Muthla Alhamdulillah Al-Qua'id Al-Qamisah telah kita selesaikan, Insya Allah. Dan Insya Allah pada pekan depan kita akan beranjak ke Al-Qua'id Al-Sadisah Insya Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang syarah kasyfa syubhat langsung kita kaji di sini. Bapak-bapak.